Dan seni tari tanpa ku sengaja ku pegang tangannya dan ternyata dia diam saja. Aku bingung entah kenapa. Dan seni tari tanpa ku sengaja ku pegang tangannya dan ternyata dia diam saja.